Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Masmuh Syaukani Muhammad ibn Ali. Syaukani nisbah kepada daerah di mana? Sana'a, Yaman. Fil Yaman. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه نعم الصيام لغة ماذا الإمساك نهن والدليل الدليل إني نذرت للرحمن صوما نعم هذا معنى الصيام والصيام secara istilahan هو إمساك بالنية الإمساك بالنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت المخصوص يدو الإمساك بالنية عن المفطرات menahan dari al-muftirat yang bisa membatalkan puasanya dari makan, minum, jima dan yang lainnya. Kalau yang tadi ittifaq para ulama tidak ada khilaf bahwa makan bisa membatalkan puasa sengaja dengan sengaja, minum dengan sengaja juga sama bisa membatalkan puasa. Jima juga bisa membatalkan puasa. Ini ittifaq. Al-imsak bin niyyah. Al-siyam labbuda mina an-niyyah. Kama fi hadith masyhur min hadith Umar bin Khattab. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu bin niyat. Hadith mutafakun alaih. Seorang tergantung kepada niatnya. Nah. Min syakhsin makhsus. Dari orang-orang yang khusus. Siapa saja orang-orang yang khusus? Yaitu muslim. Dan mukallaf. Mawal mukallaf? Aqil baligh. Aqil baligh. Dua-duanya harus terdapat dari sifat-sifat mukallaf. Kalau aqil saja, tapi dia belum baligh, belum ada kewajiban. Atau dia sudah baligh, tapi dia ghair aqil. Misal majnun. Fahada la yajibu alaih. Fi waqtil makhsus. Pada waktu-waktu yang khusus. Min tulu'il fajr. Thani ila ghurub syams. Dari terbitnya fajar yang kedua. Itu fajar shadiq. Ila ghurub syams. Sampai terbenamnya matahari. Nah, ini waktu-waktu khusus. Sehingga tidak boleh seseorang berpuasa pada malam hari. Nah, jus. Taib. Usiam sebagaimana yang telah kita lewati. Fahuwa rukun min arkanil Islam. Kewajiban puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Was-Sunnah, dan juga ijma para ulama. Min Al-Quran, Qala Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattakun. Kutiba yaitu diwajibkan, furidha. Wa min sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadith Ibn Umar, radhiyallahu ta'ala anhuma, بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه. Dan إجماع para ulama bahwa الصيام termasuk dari suatu kewajiban. إجماع para ulama. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, fahuwa kafir. Nah, mengingkari kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, termasuk kafir karena dia telah mengingkari rukun Islam. Telah mengingkari rukun Islam. Sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, sebagaimana dalam hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar, yaitu yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Masa puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah. Yang sebelumnya diwajibkan sebelum disyariatkannya puasa Ramadan sebagaimana dalam Al-Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah wa kadzalika min hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Man sayujib? Tahun berapa? Tahun kedua minal hijrah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa kewajiban puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua fi sanah tsaniyah min al-hijrah, ketika bulan Sya'ban. Diwajibkan di ketika bulan Sya'ban fi sanah tsaniyah min al-hijrah. Dan Imam Nawawi rahmatullahi taala menyebutkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya, meninggal pada bulan Rabiul Awal sanah tahun 11 min al-hijrah, tahun 11 dari hijrah. Berarti berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan puasa Ramadan? Kam 9 Ramadan. Rasulullah meninggal tahun 11 min al-hijrah, berarti 11 dikurangi 2, 9. Rasulullah mendapatkan puasa Ramadan 9 Ramadan. Nah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, pembahasan telah kita bahas, dikatakan Imam Syaukani, yajibu siyamu Ramadan liru'yati hilalihi min adlin au kamalin iddati Sya'ban. Diwajibkan puasa Ramadan dengan ru'yah hilal. Dengan ru'yah hilal. Min adlin, dari seseorang yang terpercaya. Sebagaimana di dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu faftiru, fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu. Muttafaqun 'alaih. Hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Ini dalil idza ra'aitumuhu. Ini kalian melihat hilal. Bahkan Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Ini juga dalil bahwa disyariatkannya puasa Ramadan dengan ru'yah hilal. Fa'in ghumma, apabila mendung, faqduru lahu, yakni sempurnakan. Sempurnakan menjadi 30 hari. Sebagaimana di Imam Syaukani mengatakan, au kamalin iddati Sya'ban, atau disempurnakan bilangan bulan Sya'ban. Disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari, fa'akmilul iddata salasin, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Fa'akmilul iddata Sya'ban salasin. Tanggal 29 kita tidak melihat hilal, nah, tidak terlihat ataupun mendung, maka sempurnakan menjadi 30 hari bilangan Sya'ban. Kemudian keesokan harinya berpuasa Ramadan. Keesokan harinya berpuasa Ramadan. Nah, sehingga ini dalil bahwa al-ibrah birru'yah laisa bil hisab. Al-ibrah birru'yah laisa bil hisab. Bukan dengan hisab. Nah, qala rahmatullahi ta'ala alaih, wa yasumu 30 yawman ma lam yadhhar hilal Syawal qabla ikmalaha. Wa yasum, dan berpuasa 30 yawman, 30 hari. Ma lam yadhhar hilal Syawal. Ma lam yadhhar hilal Syawal, selama tidak tampak hilalnya Syawal. Qabla ikmaliha, sebelum sempurnakan. Ya. Jadi berpuasa Ramadan dengan ru'yah. Kemudian Idul Fitr, selesainya Ramadan juga dengan ru'yah. Sama, dilihat tanggal 29. Lihat tanggal 29 dari bulan Ramadan. Kalau sudah terlihat hilal Syawal, Nabi SAW mengatakan, fa'idha ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila sudah terlihat hilal Syawal, maka berbukalah. Yani besoknya Id. Besoknya Idul Fitr. Nah, kalau tidak terlihat hilal Syawal, maka sempurnakan puasa menjadi 30 hari. Sebagaimana Imam Syaukani sini sebutkan, wa yasumu 30 yawman, dan berpuasa 30 hari. 30 hari di sini apabila tidak tampak hilal Syawal sebelum disempurnakan. Kalau tanggal 29 dari bulan Ramadan tidak terlihat hilalnya atau mendung, maka sempurnakan puasanya menjadi 30 hari. Sempurnakan puasanya menjadi 30 hari, kemudian besoknya Idul Fitr. Nah, sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal Ramadan fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu, apabila mendung tidak terlihat, maka sempurnakan menjadi 30. Mau masuk ke Ramadan sama, lihat hilal Ramadan. Ada, besoknya puasa. Tidak ada, ya sempurnakan bulan Syaban 30 hari, kemudian besoknya berpuasa. Berbuka juga sama. Tanggal 29 bulan Ramadan terlihat Syawal, hilal Syawal, besoknya Id. Kalau tidak terlihat mendung atau tidak terlihat, maka sempurnakan puasa menjadi 30 hari, kemudian baru besoknya Id. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, Wa idza ra'aitumuhu ahlu baladin lazima sa'ira baladin muwafaqah. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, apabila terlihat ahlu baladin lazima sa'iral baladin muwafaqah. Apabila terlihat di hilal di satu kota, maka seluruh daerah itu, seluruh kota itu, bilad itu lazim muwafaqah, ini ikut sebagaimana mempercayai dari orang yang melihat hilal. Nah, masalah seperti ini, ini khilaf besar di antara para ulama. Apabila terlihat hilal, apakah daerah yang lain juga berpuasa? Khilaf di antara para ulama. Yang diterjih oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, di sini lazima, mengharuskan semuanya untuk berpuasa di sebagian daerah. Nah, dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan, karena Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal, fasumu. Imam Syaukani mengatakan, hiya khitab lil jami'. Ini merupakan khitab lil jami'. Khitab lil jami', yaitu untuk kalian semuanya. Nabi mengatakan, idza ra'aitumuhu. Apabila kalian, ini semua kalian melihat hilal, berpuasalah. Imam Syaukani mengatakan hadis kitab lil jami'. Ke daerah, ketika melihat hilal, puasa. Semuanya berpuasa. Naam, idza ra'aitumuhu fasumu. Dan Imam Syaukani mentarjih ini, apabila satu bilad sudah melihat, maka bilad yang lain al-muwafaqah. Wal khilaf masyhur, dikatakan ada sekitar 8 aqwal di antara para ulama, dan yang diterjih al-Imam Syaukani yaitu yalzam sebagian tempat untuk berpuasa, sebagaimana juga pendapat Syekh Salim bin Taimiyah kama fi majmu' al-fatawa, wa Syekh Al-Albani, wa Syekh bin Baz, wa Siddiq Hasan Khan, dan juga para ulama yang lainnya berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa qala rahmatullahi taala alaihi wa 'ala as-sha'im an-niyyah qabla al-fajr. Wa 'ala as-sha'im, dan kepada orang yang berpuasa, an-niyyah qabla al-fajr, niat sebelum fajar. Jadi malam harinya niat. Nah, sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa berpuasa huwa al-imsak bin niyah alil muftirat, ya ini menahan dengan niat. Nah, dan Nabi SAW mengatakan sebagaimana di dalam hadis Hafsah min hadis ala Hafsah Ummul Mu'minin radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang pada malam harinya dia tidak meniatkan untuk berpuasa keesokan harinya, fala siyam lahu, maka tidak ada siam baginya. Nah, maka tidak ada siam baginya. Para ulama menyebutkan bahwa seseorang senantiasa meniatkan pada malam harinya bahwa besok hari dia akan melaksanakan puasa Ramadan. Dan masail niat di sini sebagaimana terulang-ulang, wa mahalluhu qalb fil qalb, tempatnya di hati. Niat, seseorang nyiapkan buat sahur, nanti saya nih makanan ini buat sahur, itu sudah niat dia, besoknya akan berpuasa. Siap-siap, malamnya tarawih, kemudian besoknya siap-siap untuk berpuasa, sahur, itu semuanya sudah niat. Sehingga niat mahalluhu fil qalb, tidak perlu untuk diucapkan. Sebagian mengucapkan dengan lafaz yang sama sekali tidak ada dasarnya sama sekali. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fi syahri ramadhan lillahi ta'ala. Diucapkan niat ini, yakni sebelum sahur kadang atau pada malam harinya. Wahada tidak disyaratkan sama sekali. Semua ibadah, baik dalam sholat, zakat, puasa, haji, itu la budda min niat, tetapi tidak perlu diucapkan. Tidak ada dalam satu hadis pun dari Nabi Rasulullah SAW bahwa Nabi melafadzkan niat dalam semua ibadah. Tidak ada. Bahkan fi siyam. Nah, kemudian masalah yang berkaitan tentang niat. Apakah niatnya tiap hari? Tiap malam dia niat besoknya akan berpuasa? Atau cukup satu kali niat untuk satu bulan Ramadan? Untuk satu kali bulan Ramadan. Ini juga ikhtilaf di antara para ulama yang rajih. Dikatakan oleh Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih bahwa di dalam niat cukup satu kali, yakfi fi awwalihi malam yang qati'u li udhrin. Cukup satu kali untuk satu bulan penuh. Limada? Karena puasa Ramadan itu tetap dikerjakannya terus menerus. Hari ini, besok, besok lusa, terus. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala mengatakan, selama tidak terputus. Kalau terputus, maka diniat kembali. Contohnya kalian puasa Ramadan, niat cukup satu kali untuk satu bulan, dan kalian tidak membatalkan puasanya dikarenakan safar atau kalian sakit lain sebagainya, cukup satu kali pada malam hari pertama kali kalian berpuasa. Kalau terputus dikarenakan suatu yang uzur, maka diperbarui niatnya. Contohnya, kalian berpuasa satu minggu, dua minggu. Waqadarallah, masyafal, kalian sakit. Sakit selama lima hari. Misalkan, orang yang sakit boleh berbuka tidak? Boleh. Ini bahkan udzur. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayamin ukhra. Apabila kalian marid, aw ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka diganti di hari yang lain. Tayib, kalian sakit 5 hari berbuka. 5 hari setelah itu kalian sehat, maka ketika besoknya akan berpuasa lagi, istanaf. Diperbaharui lagi. Perbaharui niatnya, besok saya akan puasa lagi. Kenapa? Sembuh saya sudah, penyakit saya sudah sembuh. Alhamdulillah. Besok saya akan puasa lagi. Diniatkan kembali. Kenapa? Karena sudah terputus. Sudah terputus. Sedangkan apabila tidak terputus, cukup satu kali niat untuk satu bulan penuh. Cukup satu kali niat untuk satu bulan penuh. Sebagaimana tarjih di antara para ulama yang tadi kita sebutkan. Dan hadis dari hadis Nabi SAW, innama amalu bin niat. Sehingga apabila tidak terputus, cukup satu kali untuk satu bulan penuh. Tidak perlu tiap malam kalian berpuasa. Karena kewajiban Ramadan satu bulan penuh. Sehingga cukup satu kali niat. Saya niat untuk berpuasa Ramadan sampai akhir. Kalau sudah terputus, maka diperbaharui lagi dari awal. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang babul awal fi ahkam siyam. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-mubtilat as-shaum. Hal-hal yang membatalkan puasa. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tayyib naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.